Syair lagu tentang cinta, agar kau dengarkan suara hatiku. Kulukiskan rasa sayangku untukmu, agar kau dapat lihat ketulusanku. Biarlah ku tulis semua agar kau mengerti betapa ku mencintaimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku rindu kamu hanya untukmu, separuh hatiku.